Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa nahmadu subhanahu wa khalaqa wa sawa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk memperdalam dan mengkaji lebih lanjut firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Asy-Sya'rawi, yang mana kita harapkan melalui pengkajian ini kita dapat menerapkan segala keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita keseharian dalam rangka untuk tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 77 surat Al-Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka siksa yang pedih. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan kelanjutan keterangan dari kedua ayat 75 dan 76 yang sudah dibahas di dalam pertemuan terdahulu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu sifat atau karakter orang Yahudi yang dan orang-orang ahli kitab yang suka berkhianat, tidak memenuhi amanah dan janji yang telah mereka perbuat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penekanan kepada orang-orang yang tetap mau berusaha memenuhi janjinya. Maka di dalam ayat 77 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan yang cukup keras kepada orang-orang yang tidak mengindahkan segala larang-larang Allah yang telah dijelaskan di dalam 75 dan 76. Allah mengatakan kepada mereka yang tidak mau memenuhi janjinya dan memperjualbelikan ayat-ayat Allah, maka terhadap orang seperti ini kelak pahalanya tidak akan diberikan. Mereka tidak akan berbicara dengan Allah dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, dan Allah tidak akan mau melihat mereka pada hari kiamat dan juga mensucikan mereka. Bagi mereka hanyalah azab yang sangat pedih. Syekh Mutawalli Sya'rawi memulai penjelasannya tentang ayat ini dengan keterangan bahwa kata-kata yashtarun yang artinya adalah membeli, itu sebenarnya asalnya maknanya adalah menukar. Kalau di dalam kehidupan masyarakat, yashtarun ini maknanya adalah tukar-menukar barang yang dilakukan, atau tukar-menukar barang yang dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan. Pada saat seseorang membutuhkan beras, maka dia akan memberikan barang yang bisa ditukarkan, baik itu dalam bentuk harga yaitu uang ataupun barang lain, untuk mendapatkan kebutuhannya tersebut. Jadi inti daripada tukar menukar atau jual beli di sini adalah berusaha untuk mendapatkan kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata yashtarun di sini untuk menunjukkan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Arab terdahulu bahwa di dalam sistem tukar menukar ini mereka melakukannya untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi. Oleh karena itu, terhadap orang-orang yang menukarkan janji mereka dengan harga yang sedikit, dalam artian mereka mengkhianati janji yang telah mereka lakukan, maka terhadap mereka Allah akan kenakan azab yang sangat keras. Di sini Allah mengatakan bi'ahdillah, menukar janji mereka. Kata ahdun itu maknanya adalah janji. Janji yang dimaksud di sini adalah baik itu janji yang bersifat fitrah, yaitu janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakui Allah sebagai Tuhan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kamu, qalu bala. Kemudian selain daripada itu ada janji yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka harus mengakui kedatangan para rasul. Wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum. Ya, ketika Allah mengambil janji daripada para nabi-nabi ketika mengutus mereka. Jadi ada dua makna janji di sini, yaitu janji fitrah, janji seseorang kepada Allah, dan juga janji seseorang untuk mengakui kebenaran para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Di samping itu Allah juga mengatakan wa aymanihim, yang maknanya juga sama, yaitu janji. Jadi ada dua janji di sini, yang pertama adalah ahdun dan kedua adalah aiman. Kenapa Allah bedakan di sini walaupun maknanya sama? Karena untuk menjelaskan aiman di sini maknanya adalah janji yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain. Ya, misalnya janji untuk datang ke suatu tempat, janji untuk melaksanakan suatu tugas dan sebagainya. Jadi maka dikatakan aiman. Aiman di sini asal katanya adalah yamin, yaitu tangan kanan. Kenapa lari kepada makna janji? Karena pada dahulu kebiasaan orang Arab pada saat mereka berjanji dan mereka mencoba untuk tegas di dalam janji mereka itu, mereka memukulkan tangan kanan mereka ke atas tangan kanan orang yang mereka janjikan itu. Makanya di dalam redaksi ini Allah menyampaikannya dengan wa aymanihim. Jadi terhadap orang-orang yang menjual atau menukar baik janji mereka kepada Allah, janji untuk taat kepada para utusannya ataupun janji kepada manusia, ulaika la khalaqalahum, maka mereka ini sebenarnya tidak punya moral yang baik. Mereka itu la khalaqalahum, tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah pada hari akhirat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, inilah prolog singkat dari saya. Di studio kita sudah hadir Ustaz Hanafi yang kita harapkan untuk mengkaji lebih lanjut ayat pembahasan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Saya melihat di sini sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat itu adalah sebuah keterikatan dan keterkaitan yang sangat dalam. Secara gamblang saya ingin jelaskan betapa kalau kita ingin menuju akhirat yang baik, kita harus persiapkan dunia kita dengan baik pula. Nah, kita lihat di sini ayat ini adalah merupakan gambaran bahwa ketika agama Allah dijual, janji kepada manusia dilanggar karena hanya ingin mendapatkan duniawi saja, terjadi kehancuran-kehancuran, maka juga Allah memperlakukan hal yang sama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan untuk Anda sejenis dari perbuatan Anda. Jadi kita melihat di sini ketika Allah mengancam mereka, pertama la khalaqalahum, tidak ada keberuntungan bagi mereka di akhirat. Wa la yukallimuhumullah, Allah tidak mengajak mereka untuk berbicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak juga membersihkan mereka. Ya. Yang kelima, walahum azabun alim, mendapat azab yang sangat pedih. Lima hukuman untuk orang-orang yang telah memutuskan janjinya, memperjualbelikan agamanya, dan telah merubah janjinya dengan sesama manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat berpihak kepada objektivitas dan keadilan. Ya, Allah tidak mengatakan ini berlaku persis hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi kalau untuk orang mukmin kena juga. Sebab ya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dipandang itu yang menjadi pengajaran bagi kita keumuman lafaz, bukan hanya kekhususan sebab saja. Boleh kekhususan sebab itu dijadikan sebagai bahan kajian awal, tetapi bukan hanya untuk lingkaran itu saja. Ya, dia mengembang dan mencakup hal-hal yang lain. Jadi kita sebagai kita umat Islam, ketika kita membaca ayat ini, memang dalam konteks Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, tapi juga tidak terlepas kita juga ada di dalamnya. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada kita untuk alam semesta. Untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Al-Quran ini turunkan untuk manusia. Untuk manusia termasuk dalamnya umat Islam. Bukan untuk bebatuan. Quran tidak turunkan untuk batu, untuk air, untuk sungai dan sebagainya. Tapi untuk manusia agar mengatur alam ini dengan baik. Jadi kita lihat bahwa sangat bijaksana Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Bila ada orang yang berprestasi di hadapan kita, setidaknya kita puji duluan. Kalau ada uang kita, baru kita kasih uang. Ya. Demikian juga, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita caci duluan. Ya. Kalau memang ada kekuatan kita, baru kita tangkap hukum. Begitulah Allah. Ya. Dia tidak hormati, dia tidak bijak bicara, tidak lihat, tidak dibersihkan, baru langsung azabnya kena. Nah, ini merupakan penghinaan. Kenapa? Pada saat itu kita sangat perlu kepada Allah. Terdesak ini soalnya. Pada hari kiamat ini tidak bisa bernafas kita. Tak ada sempat mengatakan A atau I. Babi ibu tak sempat lagi. Yang hanya ada terdiam, tertunduk, dan hanya mengharapkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Nah, ini saya rasa mungkin dapat kita lanjutkan. Iya. Apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Hanafi tadi merupakan keterangan yang dikandung dalam firman Allah wujuhu yauma izin khashi'ah, bahwa kondisi pada hari kiamat itu adalah semua orang tertunduk, hanya mampu memikirkan diri sendiri dan hanya mengharap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat ironis sekali apabila pada waktu di mana seseorang membutuhkan pertolongan Allah, pada waktu di mana seseorang membutuhkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata akibat perbuatan mereka itu Allah wala yukallimullahu wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara, tidak mau melihat, dan tidak mau mensucikan mereka, bahkan hanya akan mengenakan azabun alim kepada mereka, yaitu suatu azab yang sangat pedih. Para pendengar rahimakumullah, dalam suatu kesempatan Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengeluarkan suatu pernyataan, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Ada tiga orang, ada tiga karakter yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara pada hari akhirat. Sahabat kemudian heran dan bertanya, "Man ulaika ya Rasulullah? Siapakah mereka ini wahai Rasulullah?" Qala Rasulullah, "Mutabarriun min walidayhi, raghibun anhuma, wa mutabarriun min waladihi, wa rajulun an'amallahu alaihi qauman fakaffara ni'matahu wa tabri'a minhum." Tiga golongan tadi, tiga sosok tadi yang akan diacuhkan oleh Allah, yaitu mutabarriun min walidayhi, yaitu orang yang melepaskan tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya, yaitu orang yang berbuat tidak mengindahkan orang tuanya. Orang tuanya kelaparan, tidak dikasihnya makan. Orang tuanya pakainya sudah koyak-koyak, tak diperhatikannya. Sedangkan dia punya kemampuan untuk itu. Raghibun anhuma, bukan hanya tidak memperhatikan, tapi raghibun anhuma, benci kepada orang tuanya, tidak suka kepada orang tuanya. Kemudian golongan kedua yang tidak diajak Allah berbicara, mutabarriun min waladihi, ini kebalikannya, orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Jadi bagi orang-orang tua yang diacuh kepada anaknya, tidak memperhatikan pendidikan agama, tidak memperhatikan perkembangan si anak, maka jangan salahkan kalau pada hari akhirat nanti termasuk ke dalam golongan yang tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah seorang yang diberikan Allah nikmat berada di suatu masyarakat yang baik, akan tetapi ternyata dia malah ingkar terhadap nikmat itu dan menjauhkan diri dari masyarakat itu. Sudah bagus diberikan Allah lingkungan yang baik, masyarakatnya salat ke masjid, akan tetapi ternyata orang ini malah tidak mau melaksanakan salat bersama-sama dengan para penduduknya. Tiga golongan inilah yang kelak tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di samping keterangan ayat ini. Kemudian lagi, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak hanya sekedar diam saja di hadapan mereka, akan tetapi wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Ini sangat mengenaskan sekali, ada orang kita cintai tapi dia pura-pura enggak tahu, kan sakit hati kita. Sakit hati kita, tegur dia diam. Betul, betul, betul. Kita tengok dia lama-lama, dia pura-pura tak tahu. Beginilah kondisi pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang tidak memenuhi janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan memandang mereka, tidak akan mengacuhkannya, dan tidak akan pernah ada pandangan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini. Sangat ironis sekali. Dan tidak hanya itu, wala yuzakkihim, mereka juga akan tidak disucikan dari dosanya. Di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man halafa an yaminin wa huwa fiha fajirun liyaktati'a biha mala imri'in muslimin laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadbanun. Ini hadis ini berkaitan dengan tidak maunya Allah memandang mereka-mereka yang menyalahi janjinya ini. Barang siapa yang telah bersumpah dengan suatu sumpah atau berjanji dengan suatu perjanjian sedangkan dia berkhianat dengan tujuan untuk menguasai harta orang lain yang bukan haknya, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah sangat marah terhadap dirinya. Jadi beginilah kondisi orang yang suka ingkar janji, maka Allah bukan hanya tidak memandangnya atau mengacuhkannya, akan tetapi juga Allah akan sangat marah kepada dirinya. Wala yuzakihim, dan terhadap orang-orang yang seperti ini, Allah tidak akan pernah mau memuji, Allah tidak pernah akan mau mensucikan dirinya, Allah tidak akan pernah mau memaafkan segala kesalahannya, sehingga akhirnya tempat yang akan diperolehnya ialah walahum azabun alim, hanya azab yang pedih dan sangat pedih yang akan mereka terima pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar rahimakumullah, ayat ini secara makna globalnya memberikan satu pemahaman yang cukup dalam kepada kita, bahwa tidak hanya ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Husain An-Nahfi tadi, walaupun pada konteksnya itu ditujukan kepada orang-orang ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani yang tidak memenuhi janji mereka, akan tetapi juga tetap dikenakan kepada orang-orang muslim yang juga bersikap dan bertindak sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab yang tidak memenuhi janji mereka ini. Oleh karena itu, tetaplah waspada, tetaplah mencoba untuk terus bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah tindakan preventif seseorang untuk tidak mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah seorang muslim yang selalu memenuhi janji. Jadilah seorang muslim yang selalu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah janjinya kepada Allah di samping janjinya kepada manusia. Mudah-mudahan dengan memenuhi seluruh hal-hal seperti ini, kita akan tetap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyambut kita dalam keadaan yang senang dan dalam keadaan yang ramah tamah, karena pada hari itu kita sangat memerlukan seluruh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sajalah kajian singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Hanafi dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada hari ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.